الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan kita masih membahas hukum-hukum seputar salat al-musafir. Dan kita telah masuki permasalahan yang keempat, berkata al-muallifu hafizahullahu taala, hal yaqsuru man nawal iqamah? Apakah seseorang yang berniat untuk tinggal di satu daerah, apakah dia tetap mengqasar salatnya dengan berstatus sebagai seorang musafir, ataukah dia menyempurnakan salatnya karena dia telah berniat untuk tinggal beberapa saat di daerah tersebut, maka dia menyempurnakan salatnya. Ini juga termasuk di antara yang dibahas oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih mereka. Beliau berkata, hafizahullah, man nawal iqamata yahtaju ila tafsil. Siapa yang berniat untuk menetap di sebuah daerah, maka ini butuh rincian. Wa bayan dzalik, adapun penjelasannya, annahu inna wal iqamata al mutlaqata lam yaqsur. Apabila dia berniat untuk menetap secara mutlak, maka dia tidak mengqasar salatnya karena dia tidak lagi dianggap sebagai seorang musafir. Dia berangkat satu tempat, lalu kemudian dia hendak muqim, menetap di daerah tersebut secara mutlak, tidak menentukan hari tertentu dia akan meninggalkan, dia akan menetap di tempat itu. Maka tidak ada iskal dalam hal ini bahwa dia tidak mengqasar salatnya, sebab dia telah berstatus sebagai seorang muqim dan bukan sebagai seorang musafir. Lin'idami sababil mubihi lilqasri fi haqqihi, karena sudah tidak ada lagi sebab yang membolehkan dia mengqasar pada haknya, karena dia telah berniat untuk mukim di daerah tersebut. Kadzalika inna wal iqamata akthara min arba'ati ayyam, demikian pula apabila dia berniat untuk tinggal di daerah yang didatanginya lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari. Aw aqama li hajatin. Ataukah dia tinggal di daerah tersebut karena ada satu kebutuhan. Wa dhanna an lan tanqadhiya illa ba'da al-arba'ah. Dan beliau menyangka bahwa kebutuhan tersebut tidak selesai kecuali setelah berlalunya 4 hari. Yani dia memastikan bahwa dia akan tinggal lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari, atau dhabitnya yang disebutkan oleh mereka yang menetapkan 4 hari sebagai batas, lebih dari 20 salat. Salat wajib dalam sehari 5 kali salat. 5 waktu salat. Maka 4 hari 20 salat. Lebih dari 20 salat, apabila dia tetap tinggal di daerah tersebut, maka dia harus menyempurnakan salatnya. Ini yang dikuatkan oleh beliau. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام بمكة. Di sini beliau menyebutkan alasannya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah. Fa shalla biha 21 salatan yaqsuru fiha, sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tinggal di Makkah, lalu beliau mengerjakan 21 salat. 21 salat dan beliau mengqasar selama beliau mengerjakan salat itu. Wa dzalika annahu qadima subha rabi'atin. Penjelasannya, beliau datang di hari yang keempat, waktu subuh. Maksudnya di bulan Dzulhijjah, pada tanggal 4. Beliau tiba di waktu subuh. Fa aqama ila yaumi tarwiyah. Lalu beliau tetap tinggal di Makkah hingga tibanya hari tarwiyah. Hari tarwiyah tanggal 8. Tanggal 8 Dzulhijjah. Fa shalla subha tsumma kharaja. Lalu beliau mengerjakan salat subuh di Makkah, lalu setelah itu beliau keluar. Ini dimulai dari tibanya di Makkah. Beliau tiba di pagi hari, maka salat yang pertama yang beliau kerjakan adalah salatul zuhur. Lalu kemudian hari yang berikutnya, hari yang berikutnya, hari yang berikutnya, hingga hari tarwiyah, beliau mengerjakan salat subuh, 20 salat. 20 salat. Lalu setelah itu beliau keluar. Faman aqama arba'ata ayyam aw aqalla mithla iqamatihi sallallahu alaihi wasallam qasara wa man zada atamma. Maka barang siapa yang menetap 4 hari atau kurang dari 4 hari seperti masa tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia boleh mengqasar. Dia boleh mengqasar. Namun apabila dia lebih dari 4 hari atau lebih dari 20 salat, maka dia menyempurnakan, karena dia tidak lagi dianggap sebagai seorang musafir, namun dia muqim. Dzakarahu al-Imam Ahmad. Disebutkan oleh Imam Ahmad, qala Anasun. Ini dalil yang beliau sebutkan lagi yang menunjukkan hal tersebut. Aqamna bi Makkah 10 naqsuru shalah. Kami tinggal di Mekah 10 hari di mana kami mengqasar salat. 10 hari yang dimaksud 10 hari oleh beliau 4 hari semenjak kedatangan ditambah 6 hari hari-hari haji, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Mina, Arafah, Muzdalifah. Ya, maka seluruhnya 10 hari. Namun tinggalnya di Mekah itu selama 4 hari. Wa ma'nahu ma dzakarna, dan makna dari perkataan Anas seperti yang kami sebutkan, yakni 4 hari tinggal di Mekah, li'annahu hasaba khurujahu ila Mina wa Arafah wa ma ba'dahu min al-'ashr. Sebab beliau menganggap perhitungan 10 hari itu dimulai dari ketika beliau datang sampai hari tarwiyah, kemudian beliau keluar menuju ke Mina, kemudian ke Arafah, dan yang setelahnya dari hari Id pada tanggal 10, demikian pula hari-hari tasyrik. Wa yaqsuru, nah, selesai pembahasan yang beliau sebutkan di sini. Yakni bahwa apabila seorang telah menetapkan berapa lama dia tinggal, kalau dia telah menetapkan lebih dari 4 hari atau lebih dari 20 salat, maka dia menyempurnakan. Namun jika dia mengerjakan 20 salat atau kurang, maka dia musafir. Wa yaqsuru in aqama li hajatin, dan dia tetap mengqasar salatnya apabila dia tinggal karena ada satu kebutuhan, bila niyatil iqamah, selama dia tinggal tanpa niat untuk menetap, fauqa arba'ati ayyam, meskipun melebihi 4 hari. Wala yadri mata tanqadi, namun dia tidak mengetahui kapan selesai pekerjaannya. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin hari ini, mungkin besok, jadi tidak tetap. Maka apabila dia tidak menetapkan kapan dia kembali, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin hari ini, mungkin besok, maka dia tetap mengqasar salatnya meskipun lebih dari 4 hari. Wala yadri mata tanqadi, dia tidak mengetahui kapan selesainya. Au hubisa zulman, atau dia tertahan karena adanya perbuatan kezaliman. Au bimatar, atau dia tertahan karena hujan atau salju. Maka dia tetap mengqasar salatnya walau aqama sinin, meskipun dia tinggal bertahun-tahun lamanya. Qala Ibnu al-Munzir, berkata Ibnu al-Munzir rahimahullah, ajma'u ala anna al-musafira yaqsuru ma lam yujmi' iqamah. Para ulama sepakat bahwa seorang musafir dia tetap mengqasar salatnya selama dia tidak menetapkan niat untuk menetap di daerah tersebut. Jadi apa yang beliau sebutkan ini, ada beberapa hal yang penting untuk dibahas berkenaan tentang hal ini. Yang pertama, seseorang berangkat satu tempat lalu dia berniat untuk menetap di tempat tersebut, niyatun mutlaqah, iqamatun mutlaqah, maka keadaan yang seperti ini tidak ada perselisihan bahwa dia dianggap muqim dan dia tidak mengqasar salat. Keadaan yang kedua, seseorang yang tidak berniat untuk tinggal di tempat tersebut, namun ada sesuatu yang menghalangi dia untuk meninggalkannya. Seperti dia tertahan oleh sesuatu, mungkin karena kondisi perang, sehingga dia tidak tahu kapan dia kembali, besok atau hari ini, besoknya lagi, seperti itu. Atau hujan atau salju yang menyebabkan dia terhalang, dia ingin meninggalkan tapi ada yang menghalanginya. Maka sepakat jumhur para fuqaha mengatakan bahwa yang seperti ini dia tetap dihukumi musafir, dia tetap mengqasar salatnya. Bahkan sebagian menukilkan ijma', seperti yang disebutkan Ibnu al-Munzir rahimahullah, ajma'u ala anna al-musafir yaqsuru ma lam yujmi' iqamah. Mereka bersepakat bahwa seorang musafir tetap mengqasar salatnya selama dia tidak menetapkan niat iqamah, menetap di daerah tersebut, disebabkan karena dia tertahan oleh sesuatu. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, seseorang tinggal di satu daerah dan dia telah menetapkan berapa lama dia akan tinggal. Dia akan menetapkan berapa lama dia akan tinggal. Dan inilah yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Madhab yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, ini adalah salah satu madhab dari para fuqaha, dan ini merupakan pendapat yang masyhur dari madhabul Hanabilah, bahwa apabila seorang berniat tinggal selama 4 hari atau 20 salat, apabila dia mengerjakan tinggal selama 4 hari tidak lebih dari itu, maka dia mengqasar salatnya karena dia berstatus sebagai musafir. 4 hari atau kurang, 3 hari, 2 hari, 20 salat atau di bawah 20 salat. Apabila melebihi 20 salat, yakni 21 salat ke atas, maka dia dihukumi muqim, sehingga dia harus menyempurnakan salatnya. Namun di sini al-muallif hafizahullah taala beliau menyebutkan 21 salat, yang masyhur 20 salat. Wallahu alam. Yang masyhur yang disebutkan dalam madhabul Hanabilah 20 salat. Lebih dari 20 salat maka dia menyempurnakan salatnya, dia tidak dianggap sebagai seorang musafir. Ini salah satu madhab. Madhab yang kedua mengatakan apabila dia berniat untuk tinggal selama 3 hari, maka dia mengqasar salatnya. Adapun jika melebihi 3 hari, 4 hari misalnya, maka dia menyempurnakan salatnya. Dan ini madhab yang masyhur dari kalangan Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah, salah satu riwayat dari Al-Hanabilah. Sebagian pendapat mengatakan apabila dia tinggal selama 15 hari maka dia menyempurnakan salatnya, 15 hari atau lebih maka dia harus menyempurnakan salatnya. Namun apabila kurang dari 15 hari maka dia mengqasar. Dan ini madhab Al-Hanafiyah. Sebagian madhab lagi mengatakan bahwa tidak ada batas. Kapan saja dia disebut sebagai musafir, maka dia boleh mengqasar salat, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, selama dia tidak meniatkan untuk menetap di daerah tersebut. Namun dia datang ke daerah tersebut hanya karena ada kebutuhan kerja dan yang semisalnya, selesai dia meninggalkannya. Ya, dan dia jauh dari keluarganya, dia tidak berada di tempat itu kecuali karena tujuan bekerja. Tidak ada pekerjaan, dia kembali ke rumah keluarganya. Maka pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Adapun mana yang rajih dari pendapat ini, insyaallah ta'ala kita akan membahasnya pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.